بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita Fawaid Al-Fawaid kita yang sampai pada halaman ke-51 ya, Hak Umumiyah Peribadatan dan Tingkatannya. Hak Umumiyah dan Tingkatannya. Baik, kita kemarin sudah memahami kalimat yang halaman ini sudah belum 540 dan ini kemarin sudah dibahas belum yang arabiknya. Nah, belum jelas, jelas atau belum? Hakul ibadah. Enggak di stop ketika kita kajian, enggak di sebelum mereka aja untuk ini ya. Hah? Apa? Sampun. Enggak, mesti ini tanggung jawab ini kalau misalnya ada kayak gini, DTH BKN bilang ke mereka bahwa kita mau ada lagi ya. Hah? Hah? Enggak, saran ke DKN nya harusnya tanggung jawabnya mereka. Ya kan? Okay, hakul ubudiyah wa maratibuha. Allah subhanahu Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Fawaid, Lillahi subhanahu ala abadihi amrun amarahu bihi wa qada'un yaqdihi alaihi wa ni'matun yun'imu biha alaihi fala yanfakku min hadihi thalatha. Diterjemahkan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah kepada hamba-hambanya, menetapkan takdirnya bagi mereka dan menganugerahkan nikmatnya untuk mereka. Seorang hamba tidak akan lepas dari ketiga hal tersebut, yaitu perintah. Akhirnya coba di maju aja, maju, jangan bersembunyi kayak gitu. Antum mau kajian atau mau bersembunyi? Seorang hamba tidak akan lepas dari ketiga hal tersebut, itu tidak akan lepas dari perintah Allah, tidak akan lepas dari takdir Allah, dan tidak akan lepas dari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah wal qada'u nawa'an. Takdir Allah di sini yaitu qada, Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi ada dua macam. Imma masaib wa imma ma'ayib. Itu dalam bentuk musibah atau berupa ma'ayib, perbuatan dosa. Jadi dua hal itu bisa musibah dan bisa juga perbuatan dosa. Walahu 'alaihi 'ubudiyyatun fi hadhihi al-maratib kulliha. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi oleh hamba-Nya di dalam semua tingkatan di atas. Wa fa ahabbul khalqi ilayhi man 'arafa 'ubudiyyatahu fi hadhihi al-maratib wa waffaha haqqaha. Fa hadha aqrabul khalqi ilayhi. Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang memahami kewajiban ibadahnya di dalam tingkatan-tingkatan ini dan memenuhi hak ibadah kepadanya. Jadi Bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Yaitu kita memahami apa yang Allah perintahkan dan larang dan memenuhi hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Globalnya seperti itu. Fa hadza aqrabul khalqi ilayhi. Inilah hamba yang paling dekat dengan Allah. Wa ab'aduhum minhu man jahila 'ubudiyyatahu fi hadhihi al-maratib kulliha. Adapun hamba yang paling jauh dari Allah adalah hamba yang tidak mengetahui kewajiban ibadahnya dalam semua tingkat-tingkat. Berarti berkisar pada apa? Berkisar pada arafah dan jahilah. Berkisar pada arafah dan jahilah. Kalau misalnya mengerti arafah, nah itu merupakan gerbang pertama atau step pertama untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian jahilah, tidak tahu, nah itu berarti step pertama untuk menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita menurut kajian seperti ini? Kalian nanti kalau dilakukan punya kampus, punya pertanggung jawabannya, kalian bertanggung jawab. Ada sesuatu yang seperti ini, kalian menjadi pengurusnya, bertanggung jawab kalian. Urusi hal-hal seperti ini. Jangan didiamkan. Jangan mentang-mentang yang kaji orang luar misalnya, kemudian dibiarkan seperti ini. Andai misalnya yang mengkajinya adalah presiden, andai yang kajinya presiden, tentu tidak akan diperlakukan seperti ini. Nah, andai. Dan ini ada tanggung jawab kepada siapa? Kepada yang memiliki hak di sini. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meminta izin. Pernah begitu? Kita sudah meminta izin. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Fa ubudiyatuhu fil amr. Ubudiyah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Imtithaluhu ikhlasan wa iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi nahyi ijtinabuhu khaufan minhu wa ijlalan wa hubban wa mahabbah. Sudah diminta ini. Gimana? Ayo. Oke. Bukan salah mereka, mereka yang bekerja, tapi salah yang mengatur. Tahu ada gajian, dia di-setting. Ubudiyatuhu fil amr. Ubudiyah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu imtithaluhu. Imtithal artinya melaksanakannya. Bagaimana cara imtithal itu? Dirinci di sini cara imtithal itu ada dua cara, yaitu ikhlason. Pertama, wa iqtida'an bi Rasulillah. Yang pertama, ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ikhlas dan ittiba', tauhid dan ittiba', itu rububiyah dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nahi ijtinabu, menjauhinya. Dengan menjauhi larangannya. Dengan cara apa? Atau karena apa? Khaufan minhu wa ijlalan wa mahabbatan. Takut kepada Allah, satu, ingin ijlal, mengagungkannya dan karena cinta kepadanya. Jadi kalau dalam Arabiknya di sini ubudiyatuhu fil amr, bagaimana cara kita berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah Allah, itu imtithal. Melakukannya, melaksanakan perintah tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ikhlas dan juga mengikuti Rasul. Oke. Adapun untuk ta'abud atau berubudiyah kepada Allah dari segi larangannya, yaitu dengan cara ijtinabu, lawan dari kata imtithalu. Ijtinab yaitu menjauhi, itu lebih dalam daripada sekadar tidak melakukan. Ya enggak? Karena ketika kita menyuruh seseorang untuk menjauhi sesuatu, itu sama saja menyuruh dia untuk tidak melakukannya dan tidak berdekatan dengannya. Ya, berarti lebih luas lagi, badan lebih dalam lagi. Ya. Ubudiyah terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangannya, bukan sekadar tidak melakukannya tapi menjauhi larangannya. Tersebab apa? Karena takut. Satu. Kedua, karena mengagungkan dan karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian adalah perintah Allah. Sekarang kemudian dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah hamba atau ubudiyatuhu fi qada'il masarib. Ubudiyah hamba dalam konteks musibah yang ditakdirkan atasnya ialah ada tiga cara. Yang pertama as-sabru 'alaiha, atau bukan tiga cara tetapi tiga martabat. Tiga derajat, tiga martabat. Yang pertama as-sabru 'alal mus'alil masarib. Itu paling rendah, itu tingkatan paling rendah. Dan itu wajib. Thumma, yang tingkatan kedua di atasnya ar-ridha biha. Ridha terhadapnya, terhadap masaib, musibah tersebut. Itu tingkatan di atas sabar. Wa huwa a'la minhu, dan dia yaitu ar-ridha lebih tinggi daripada as-sabar. Tetapi ridha tidak akan terjadi tanpa adanya sabar duluan. Tapi tidak semua yang sabar itu disifati ridho, belum tentu. Orang yang sabar itu belum tentu ridho terhadap apa yang menimpanya. Tapi orang yang ridho terhadap apa yang menimpanya itu sudah pasti sabar. Thumma asyukru alaiha, kemudian bersyukur. Ini tingkatan tertinggi, bersyukur atas adanya musibah tersebut. Ya alaiha, wa huwa a'la min ar-ridho, dan dia adalah, yaitu syukur adalah lebih tinggi daripada ridho. Pembahasan tentang tiga martabat ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Jadi ini pembahasan yang penting, pembahasan yang penting, bahkan sangat penting untuk kita semua. Sabar, ridho, kemudian syukur. Banyak hal-hal atau dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tercantum di dalamnya keutamaan-keutamaan tentang sabar, sabaran dan semacamnya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin itu juga membagi tingkatan ini menjadi tiga tingkatan. Tingkatan untuk menghadapi musibah, yang pertama as-sabr 'alaiha, kemudian di atasnya ar-ridha biha, kemudian manzilah yang lebih tinggi lagi dari itu asy-syukru. Pertama as-sabr, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ini beberapa hal penting tentang sabar dalam ayat Al-Qur'an dan juga hadis dan juga perkataan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Orang-orang yang bersabar fil ba'sa, dalam hal, dalam perkara-perkara atau keadaan-keadaan yang buruk, musibah-musibah, ulaika alladziina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar agamanya, benar teruji agamanya. Itu orang-orang yang sabar. Orang yang tidak sabar dalam musibah itu belum dikatakan sodaku, belum dikatakan benar. Nah, hukum sabar dalam terhadap musibah itu wajib. Dan sebaliknya, hukum tidak sabar terhadap musibah itu haram. Jadi sabar itu kewajiban basicnya. Ketika menghadapi musibah itu sabar dulu yang pertama. Nah, orang-orang yang bersabar itu berarti sama dengan menunjukkan kebenaran agamanya dan kebenaran keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan asma wa sifatnya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin." Walanabluwannakum, ini penting ini, walanabluwannakum. Kalau antum memahami bahasa Arab lebih detail lagi, lanabluwannakum, ada lam di sini untuk mentakid, menguatkan. Kemudian datang takid keduanya, itu nun taukid yang apa namanya, musyaddadah. Walanabluwannakum, dan kami pasti akan memberi bala kepada kalian. Yaitu apa? Pasti kami menguji benar-benar. Pasti itu. Semua dari kalian. Makanya di Al-Mulk, dia beluaku, dia beluaku. Ayo, ma'asana Allah. untuk menguji kalian, memberi ujian kepada kalian. Walana balwannakum bisyai'in minal khaufi, bisyai'in dengan sedikit dari rasa takut. Ujian juga rasa takut. Wal ju'i, rasa lapar, ujian juga ya. Ketika masalah perut itu, orang-orang kan banyak teruji dengan perut juga, syahwat perut ya. Dan juga orang-orang banyak teruji dengan hilangnya rasa keamanan, ada kan banyak ya. Nah itu semua adalah bala. Khauf, al-ju', kemudian naqsim minal amwal, kurang dari harta, kurang harta kaya. Naqsim minal amwali wal anfusi, dan jiwa mungkin kehilangan, kehilangan saudara, kehilangan siapa. Wathamarat, dan buah-buahan, kegersangan dan semacamnya. Oke, jadi khauf jenis-jenisnya rasa takut, kemudian rasa lapar, atau juga kurang harta, atau jiwanya ada yang kehilangan, kemudian athamarat, makanan-makanan. Wabashiris sabirin. Nah setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya dia pasti menguji kita semua, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wabashir, berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada siapa? Kepada as-sabirin, kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Orang yang bersabar itu alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar. Jadi orang-orang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira. Karena kesabaran, karena kemenangan itu tidak akan terjadi kecuali setelah ada fase kesabaran sebelumnya. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as-sabri." Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersamaan dengan kesabaran. Makanya inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'al bersama. Artinya apa? Bergandengan mereka, tidak akan terlepas. Itu menunjukkan bahwasanya kesulitan itu tidak akan ada yang abadi selama di dunia. Melainkan ada juga nanti akan ada kemudahan. Nah, kemudahan itu ibarat kemenangan. Maka setiap ujian itu pasti ada masa kemenangannya. Ya. Bahkan orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemenangan, kadang-kadang berikan mereka kebahagiaan kadang-kadang. Kemudian di Sahih Muslim ada perkataan Nabi SAW, as-sabru dhiya, as-sabru dhiya, yaitu kesabaran adalah sinar, bukan sekadar cahaya yang kelihatan begitu saja yaitu nur, tapi ini dhiya, yang sinar tersebut ada aura panasnya. Itulah kesabaran. Yaitu apa? Ya, namanya kesabaran itu ada sesuatu yang panas dengannya, menahan sesuatu. Oh, kita memiliki dia itu, yaitu sinar itu. Itu sama dengan memiliki cahaya penerangan, namun kita merasa panas dengan itu. Atau misalnya mempunyai torch, apa Indonesianya? Senter, lampu senter misalnya. Mempunyai sama lampu senter. Mulai panas itu senter, udah lama dipakai. Tapi tetap antum mendapatkan cahaya ini. Antum mendapatkan petunjuk dengan adanya itu, bermanfaat. Nah, di itulah seperti sober itu kita memegang. Tetap kita memegang, jangan dilepaskan. Karena apa? Kalau kita lepaskan, kita sudah kehilangan kendali. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang bersabar, mereka mempunyai kendali terhadap jiwa mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak sabar, mereka kehilangan kendali terhadap jiwa mereka. Nah. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bersabar. Jadi usaha dulu, usaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bersabar. Menjadikan dia orang yang penyabar, menjadikan dia orang yang bersabar. Di dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis yang sangat bagus untuk kaum mukminin. Riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mukmini." inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Ajaban li amri mu'min, sungguh keajaiban bagi perkaranya seorang mu'min, seorang yang beriman. Di sini Rasulullah katakan ajaban li amri mu'min, mu'min yaitu orang yang beriman yang teguh dengan keimanannya. Ajib perkara mereka, luar biasa. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkaranya orang beriman itu seluruhnya itu baik buat dia, gak ada yang buruk buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan bukanlah hal semacam itu terjadi kecuali pasti pada orang beriman saja, enggak ada orang selainnya. Apa kuncinya? Kuncinya dua hal. Sebagaimana dalam dunia ini takdir itu ada yang dua, ada yang syar, ada yang khair, ada yang buruk, ada yang baik. Nah, kuncinya itu dua untuk menghadapinya. Pertama syakar, kedua sabar. In asabathu sarra syakar. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka kebahagiaan itu, kenikmatan itu akan menjadi kebaikan baginya. Nah ini syukur kunci. Banyak orang diberi kebahagiaan, diberi kenikmatan, namun dia tidak bersyukur, maka kebahagiaan atau kenikmatan tersebut tidak menjadi kebaikan baginya akhirnya. Malah menjadi bala, malah menjadi media kufur ni'mat, malah menjadi fitnah baginya. Jadi syukur kuncinya, kita mendapatkan kebahagiaan. Sebenarnya di antara kebahagiaan juga itu mendapatkan kitab di kajian. Kehausan akan kajian, kemudian datang kajian, bahkan kitab gratis, kemudian setelah itu tidak pernah masuk lagi, itu kufur ni'mat itu. Tidak bersyukur. Kalau misalnya dia bersyukur, maka fakana khairan lahu, maka baginya kebaikan. Tapi jika kufur nikmat, tidak mengakui kenikmatan itu atau tidak lagi mau ikutan padahal sudah ada perjanjian, maka fakana syarran lahu, maka baginya adalah kebaikan itu. Ilmunya enggak berkah. Kecuali kalau darurat, karena memang kerjaan atau apa, ada sakit atau dan sebagainya. Apalagi kalau dijual kitabnya, wah ini berarti ya lewengan kan, itu beda lagi itu. Nah, apapun kebahagiaan itu, kebaikan kenikmatan itu ketika disyukuri, maka masya Allah itu akan dampak, akan tampak berkahnya. Tapi syukur itu pun tidak sekadar perkataan lisan, alhamdulillah, makasih, ya, enggak sekadar itu. Walaupun di beberapa konteks memang sekadar itu, namun ada beberapa cara bersyukur yang wajib yang tidak sekadar lisan. Mereka perbuatan di antaranya tadi. Kalau misalnya kita sempat untuk mengikuti kajian, ikutilah. Ya. Fakana khairan lahu, itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Dan jika telah menimpanya apa keburukan, maka dia pun bersabar. Itu kuncinya. Kuncinya. Fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Jadi sabar itu bagaimanapun adalah kebaikan nantinya. Hasilnya adalah kebaikan, kemenangan. Jadi ada sarra, lawannya apa? Dorro. Sin dengan dot. Sarro itu kebahagiaan, dorro itu keburukan, kesedihan dan semacamnya. Nah, ada juga sarro itu bagaimana menyikapinya? Syakar. Kalau misalnya dorro, menyikapinya apa? Sabar. Bersyukur dan bersabar. Ya. Kalau misalnya memang dalam kondisi musibah, settingannya apa? Sabar. Kalau dalam kondisi bahagia, settingannya syukur. Ya. Dalam riwayat Al Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ataun khairan lahu wa ausa' min as-sabr." Tidaklah diberi seseorang sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah syair Arab dikatakan as-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu lakin awaqibahu ahla min al-'asali. Sabar itu seperti namanya, ia pahit ketika mengecapnya, ia pahit ketika kita mengecapnya. Seperti namanya, ketika kita sabar, ternyata ada pahitan dengan kalimat, dengan lafal itu. Seperti namanya, sabar itu seperti namanya, seperti sabar itu. Ketika kita mendengarnya ada kepahitan. Nah, begitu juga ketika kita menjalani kesabaran, maka ada mur, sesuatu yang pahit ketika melaksanakannya. Lakin tetapi awaqibahu, tapi akibat-akibat dari sabar itu, efek-efeknya itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Itu jadi sabar itu seperti namanya. Ketika melaksanakannya itu pahit, tetapi hasilnya manis. Jadi manis setelah pahit. Hasil dari pahit itu nanti manis jadinya. Dibandingkan hasil yang manis-manis dulu kemudian pahit kemudian. Mending berpahit-pahit dahulu, manis kemudian. Daripada bermanis-manis dahulu, pahit kemudian. Diangkat dulu, dijatuhin habis itu ya. Ya. Oke, itu tentang sabar. Kemudian ada manzilah di atas sabar, yaitu ridha. Manzilah di atas sabar ketika dapat musibah. Kalau seseorang sudah sabar, sudah alhamdulillah, dia telah melaksanakan kewajiban. Tetapi ada hal yang lebih layak baginya. Tidak wajib. Tetapi jika maqam ini diisi olehnya, maka ia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada derajat kesabaran, yaitu derajat ridha di atas sabar. Manzilah ar-ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa tu'mar imani, tu'mal imani man radiyallahu radiya billahi rabba wa bil islam dinina wa bi Muhammadin rasula." Dia akan, seseorang akan mengecap rasa keimanan jika dia apa? Ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Seperti dalam surat Ar-Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabi. Itu kalimat itu simple terbaca tapi luar biasa konsekuensinya. Raditu billahi Rabba. Seseorang kalau misalnya memang ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul alamin, maka dia tidak akan mempertanyakan syariat Allah. Kenapa kok dilarang tidak berjilbab? Kenapa kok begini? Kenapa begini? Enggak mempertanyakan. Sami'na wa atha'na yang dikatakan. Itu ridha. Kalau misal memang seseorang itu ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam, maka dia akan menjalani dan mempraktikkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha itu bukan sekadar lafal, tapi ridha itu apa yang di qalb, yang kemudian bergerak melalui anggota tubuh lainnya, yang mencerminkan keridhaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seseorang mempunyai kekasih, dia rela kekasihnya, misalnya dia ridho dengan kasihnya, senang, ridho, sayang. Tapi kemudian dia sering mempertanyakan tentang hal-hal terhadap kekasihnya. Kamu kenapa begini? Kamu kenapa begitu? Kamu kenapa begini? Mempertanyakan, itu berarti apa? Tidak ridho di situ. Dan kan ada sikap kritis dan tidak menerimanya. Bagaimana mungkin keridhaan itu bercampur baur dengan ketidakterimaan dalam satu sisi? Gak mungkin. Maka kalau kita ingin mengecap keimanan semanis-manis kecapan, itu ada tiga hal: meridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, semisita kita, Rasul sebagai utusan, dan Islam sebagai identitas kita. Betapa ada orang yang minder karena dia muslim, na'udzubillah. Minder karena terlihat ini syariat Islam benar, tapi saya minder. Di antaranya apa? Misalnya jenggot misalnya. Dia kerjaan saya minder nih, dilihatin orang-orang berjenggot. Kenapa minder? Bukankah Rasulullah berjenggot? Bukankah jenggot itu juga salah satu yang dianjurkan atau diwajibkan oleh Rasul? Kenapa minder? Rasul tidak pernah minder, sahabat tidak pernah minder, maka kita pun sebagai orang-orang yang rindu terhadap Islam sebagai agama, kenapa harus minder? Nah, kemudian kita punya identitas Islam, misalnya kita sholat 5 waktu. kenapa harus minder di hadapan banyak orang kita sholat? Gak masalah. Dan juga misalnya Islam identitasnya haji misalnya. Luar biasa, gak ada yang seperti itu. Haji berkumpul kemudian di Ka'bah, mengitari Ka'bah. Tidak ada agama sekompak itu. Kemudian ketika sholat, ketika sholat ya Pak, mereka semua. Jadi identitas Islam dan Muhammad sebagai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Taala sebagai Khalid, itu tiga hal yang menyebabkan seseorang akan mengecap manisnya iman. Dalam hadis lain dikatakan, man qala hina yasma'u nida raditu billahi rabba wa bi-islami dina wa Muhammadin rasulah ghufirat lahu dzunubuhu. Barang siapa yang berkata ketika mendengar panggilan rasulnya azan, raditu billahi rabba wa bi-islami dina wa Muhammadin nabiyya, maka diampuni dosa-dosa yang masih dosa-dosa kecil. Dikatakan oleh Ibnu Athaa, diambil dari kitab Madarij Salikin, beliau berkata, ar-ridha sukunul qalbi ila qadim ikhtiyarillah lil 'abd annahu ikhtaru lahu al-afdal fayardha bihi. Ridha itu adalah sukunul qalb. Ridha itu adalah sukunul qalb. Apa itu sukun? Siapa punya mawaddah sakinah warahmah. Nah, ketika mereka mawaddah sakinah warahmah, samara, keluarga samara, kita mawaddah itu penuh kecintaan, gelora cinta ya. Sakinah itu penuh apa? Ketenangan. Kalau rahmah ke penuh kasih sayang. Oke. Sekarang sakinah ketenangan. Berarti itu adalah sukunul qalb. Tenangnya qalbu. Ya. Orang yang sabar misalnya, orang yang sabar itu walaupun dia menahan tapi ada ketidaktenangan tetap. Ya. Orang yang sabar saja. Tapi kalau misalnya orang yang sudah sabar dan sampai kepada ridho, itu dia titi, dia tenang. Tenang, enggak ada keraguan. Enggak ada was-was dalam kalbunya. Melainkan dia ridho. Makanya dikatakan ar-ridho itu awalnya kunci adalah sukunul qalbi. Sukun itu tenang, bukan berarti mati. Tapi tenang dia. Nah, tenangnya qalb ila qadim ikhtiyarillah ila al-'abd. Tenangnya qalb, tunduknya qalb kepada apa yang Allah pilihkan kepada hamba. Yang Allah pilihkan, yaitu yang Allah takdirkan kepada hamba. Annahu ikhtar lahul afdal, dengan menganggap bahwasanya apa yang Allah pilihkan untuknya itu adalah yang lebih baik dan yang terbaik. Fayardhi, maka dia pun ridho dengannya. Bukankah kita kadang-kadang kita punya cita-cita sesuatu, kita menginginkan sesuatu tapi ternyata tidak kesampaian. Dan kemudian Allah berikan sesuatu yang lain yang sebenarnya bukan dia yang kita harapkan misalnya. Ya enggak? Mungkin enggak? Nah, ini agak yang senyum-senyum karena ini ketahuan arahnya kemana ya. Bagi yang muda ini arahnya kemana ketahuan. Kita misalnya ngincer fulana. Hah? Ini langsung straight to the point. Maksudnya sampelnya enggak berkisar kepada antum, bukan. Ini bukan teori. Ini umum kepada kaum muda-mudi. Tapi konteksnya muda di sini, karena laki-laki kita cerita. Misalnya laki-laki ini mengincar fulana. Tentu saja bukan mengincar fulana ya. Fulana mengincar fulana. Mengincar fulana dan sudah lama dia mengincarnya, ternyata kasih tak sampai. Nah, duitnya kagak ada. Enggak, sebenarnya bukan masalah duit kadang. Kadang bukan masalah duit. Kadang juga enggak kurang masalah. Itu antum curhat dua kali. Kurang masalah duit, kurang ganteng. Itu seperti yang menunjukkan antum banget kayaknya. Enggak, bisa hal-hal lain mungkin. Pekerjaan tidak diridhoi atau apa, dan hal-hal lain pokoknya, apapun itu. Atau ketika datang ke rumahnya kemudian tiba-tiba tidak menjaga wibawanya gitu kan. Dan hal-hal lain yang menyebabkan kegagalan, gagal. Kemudian Allah sodorkan kepadanya satu fulanah lain yang mungkin tidak lebih cantik darinya, atau bahkan tidak cantik seperti yang diincar. Atau bahkan disebut cantik pun itu menzalimi dirinya gitu. Memfitnah ya maksudnya. Bukan cantik, gak cantik. Ya tapi ternyata ketika dia istikharah kemudian udah apa broken heart, ya, udah benar-benar hancur kalbunya karena diputusin. Akhirnya Allah gantikan dengan satu fulanah yang secara zahir itu ya di bawah kualitas yang diincar. Nah, kemudian ini udah ikhtiar. Jawabannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya Allah, kenapa saya? Dia bertanya seperti itu. Coba sabar, pikirkan dulu, sabar. Pikirkan kemudian Bismillah, bukankah ini takdir Allah, gitu? Maka dia pun meridhoinya. Nah, ketika dia meridhoinya, dia kan berpikiran itu apa? Dadanya itu lapang. Jadi sukunul qalb, tenang dan atau qalbunya. Kemudian dia memperhatikan bahwasanya di balik ini pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Dan ternyata insyaallah ada, pasti ada. Yaitu sesuatu yang berhikmah, yang tidak dia sangkakan. Jadi apapun yang Allah pilih kepada hamba itu, ya, apalagi setelah istikharah dan semacamnya, itu pasti lebih baik. Pasti itu. Lebih baik dari sekadar sangkaan kita. Dan bisa jadi ketika misalnya kita mengincar fulana, poe bayar incarannya satu-satu dicoba. Ternyata ketika nanti sudah masa tua misalnya, ternyata terlihat siapa fulana, nampak hakikatnya ketika nanti. Oh ternyata fulana itu dulu kayak gini, oh ternyata gini. Akhirnya alhamdulillah saya enggak bersuamikan, saya enggak beristrikan fulana. Bisa aja kan? Bisa. Oleh karena itu, apapun takdirnya, ketika memang sudah ikhtiar berusaha, dan kemudian dikasih yang sebaliknya atau yang mungkin bertentangan dengan yang dicita-citakan, itu ingatlah bahwasannya di balik itu ada kelembutan tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan nampak sebenarnya nanti, bukan sekarang. Itu satu hal. Itu satu hal tentang misalnya jodoh. Ada tentang pekerjaan misalnya. Ada seseorang dipecat dari pekerjaannya. PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, tentu saja sakit hati. Setelah itu, apa yang dilakukan ikhtiar dengan berjualan misalnya? Pertama capek, susah yang menjualnya Allah, yang menjual kan seperti juga menuntut ilmu, susah di pertama dan susah di keistiqomahan, dua hal itu. Nah, udah susah di pertama itu seperti ya Allah dicuekin sama orang-orang pada gak ngeliat. Terus di istiqomah walaupun gak laku. Dan ternyata dia berdagang dengan itu ternyata lebih baik. Ternyata bisa aja. Kenapa? Karena dia baru tahu setelah dikajian itu ternyata perusahaan yang dia kerja dulunya itu adalah perusahaan riba misalnya. Atau perusahaan ini ya sih. Bangkrut atau disegel sekarang atau dihukum semua yang penghuninya atau gimana. Bisa aja. Kemudian ternyata dia menemukan bahwasanya dari berdagang itu dia mendapat pelajaran yang luar biasa. Ya, bukankah seseorang nih ketika dia menjual atau berdagang, bukankah dia dari hasil tangannya, dari hasil upayanya? Iya, dari hasil upayanya juga. Sebagaimana dalam hadis, seseorang yang mengumpulkan kayu bakar saja, kemudian diikat, kemudian dibawa, kemudian dijual, itu dia mendapatkan kemuliaan dengan itu. Kayu bakar, ya mungkin manfaatnya paling cuma untuk membakar sesuatu dan sebagainya. Itu duniawi. Yaitu bagaimana jika misalnya menjual sesuatu yang mungkin berfaedah bagi orang atau malah menggratiskan, membonuskan dan sebagainya, itu jauh lebih baik. Nah, itu berdagang. Tapi bukan berarti antum semua harus berdagang. Enggak juga. Apapun hal itu, selama halal, bekerja menjadi pegawai, menjadi bawahan, bahkan menjadi OB sekalipun itu masih mending dibandingkan antum duduk di pinggir jalan, kemudian melipat kaki, kemudian satu kaki diangkat, jalan-jalan kayak pocong, kemudian meminta-minta. Ya, ada yang seperti itu, kakinya dipura-pura, kakinya satu. Atau pura-pura matanya belok. Atau pura-pura ada yang somplak, ada yang ini, ada yang begitu. Wah, macam-macam, variatif, luar biasa itu lulusan mana itu semua. Ada yang dibuat-buat, tapi ini ada yang beneran, cuma banyak yang dibuat-buat. Nah, seperti itu tentu Allah hinakan. Allah hinakan, terutama yang masih muda, Allah hinakan. Makanya sebaik-baik penghasilan itu adalah yang dari tangan sendiri. Kalau misalnya kita bisa berkreasi sesuatu, misalnya membuat suatu kreasi yang bermanfaat, misalnya membuat buat sabun cuci misalnya. Ya, edukurnya buat sabun cuci misalnya. Formula sabun cuci atau formula pasta gigi misalnya yang baru. Nah, kemudian sudah diteliti dan sebagainya, dilegalisir, habis itu dijual. Rusak gigi orang. Enggak, dijual habis itu. Enggak rusak insyaallah. Poin baru yang ditawarkan, dipromosikan. Itu kan terasa. Ini apa? Ini hasil usaha saya. Dan ketika misalnya seseorang mempunyai tanggungan, dia bekerja dengan hasil keringatnya, wah itu terasa lebih berkahnya dibandingkan dengan mereka yang walaupun hasilnya iya hasil usahanya tapi riba. Itu terasa. Jadi orang yang misalnya korupsi, kemudian hasil riba semuanya, itu ibarat anjing yang menjilat-jilati muka bumi. Dia menjilat-jilati, tahu itu apa, tahu itu kotor, tapi terus dia jilat-jilati dia karena kehausan akan air dan tidak menemukan air. Jadi orang yang korupsi dan riba itu tidak akan habis hasrat dan nafsunya, akan terus. Dan makin lama, makin banyak ribanya dan makin gak bisa lepas darinya. Dan ketika wafat itu harta bersyubhatnya itu, wah na'udzubillah berapa banyak. Makanya itu jaring yang benar-benar, wah susah itu. Kalau udah riba dan semacamnya. Makanya hati-hati dalam berdagang juga. Nah, tadi tema pekerjaan baiknya ridho lah. Seseorang misalnya udah melamar ke sini, wah ternyata ditolak. Melamar ke sana ditolak. Bukan melamar istri bukan, tapi melamar benar pekerjaan. Mengapa melamar di sini sebagai misalnya sebagai manajer, sebagai bendahara misalnya ditolak dengan alasan-alasan dan sebagainya. Melamar sebagai pegawai saja ditolak dengan alasan kamu berbulu dagunya. Melamar sebagai OB bahkan ditolak. Kenapa? Karena kamu celana kamu seperti itu, harus pakai seragam yang seperti biasanya. Enggak bicara, ditolak. Melamar sebagai ini ditolak. Endingnya tuh ada nanti. Melamar bukan melamar perempuan. Enggak, endingnya ada nanti. Pokoknya ada. Kita kadang melihat ya, orang ada beberapa mungkin teman antum atau teman kita itu kayaknya, wah dia kayaknya gak bakal sukses deh ini, kayaknya gak lama hidupnya. Maksudnya dia gak ada potensi apapun, gak ada ya gimana, sepertinya gak lama lah hidupnya. Tapi ternyata Allah tetap memberinya rezeki, ya, tetap kan. Sekarang coba misalnya kita lihat binatang, lihat bekicot misalnya. Ketika makan, apa yang dimakan? Dedaunan. Ya. Dari sekarang bekicot itu dari mana dapat dedaunan? Ternyata dedaunan itu jatuh ke tanah, kemudian bekicot itu memakannya. Di malam hari, kerap makannya dia seperti makanan apa? Bersuara dia makannya. Gitu makannya. Seperti kartun. Iya, saya pernah ini, cuma enggak di videoin waktu itu. Makan. Sekarang pikirkan siapa yang memberinya? Kemudian misalnya kita ke danau atau ke selokan lah, nggak usah danau karena danau lebih sulit nyarinya. Selokan, kemudian ada keong empang itu yang warna kuning. Atau ke danau aja biar lebih luas. Ke danau duduk bisa, ada banyak keong. Ya, kemudian ada daun-daun yang jatuh. Keong itu pun mereka meliputi daun-daun itu dan memakannya, menikmatinya. Sekarang siapa sih yang menjatuhkan itu? Menjatuhkan daun-daun itu siapa gitu, sehingga keong-keong itu bisa memanfaatkannya siapa. Sekarang di sini juga ada yang namanya belut. Nah, belut kemudian dia air tergenang atau dia air kecil, got kecil gitu kemudian dia menampakkan palanya di atas. Kemudian ketika ada sedikit dia merasa ada yang datang, dia langsung ke bawah. Itu siapa yang menjadikan dia peka terhadap itu sehingga dia selamat dari musuhnya. Nah, kemudian hal-hal lain diantaranya adalah jangkrik misalnya dan juga tikus. Karena kalau misalnya kita tikus ya lagi diem gitu, kita bahkan dibalik tirai bergerak sedikit yang nggak kelihatan sama dia, itu dia tahu bahwasanya ada makhluk di balik tirai. Saking pekanya itu, saking waspadanya itu tikus. Karena apa? Untuk menghindari diri dari dari ancaman bahaya. Sekarang siapa yang menciptakan kemampuan untuk mengidentifikasi adanya gerakan di balik tirai padahal tidak ada bayangan, hanya suara sedikit. Perhatikan kucing, bagaimana ketika kucing dia bisa menoleh-nolehkan telinganya kemana-mana di suara sedikit, sedetail apapun dia tahu sebenarnya, kecuali suara yang sudah biasa didengar dia nggak menoleh, tapi sedetail apapun itu kena suaranya. Nah, sekarang siapa yang menjadikan kucing itu seringkali selamat dari musuh dan ancaman karena apa? Karena manfaat ini. Kemudian misalnya ular lain, ular misalnya rattlesnake, ular viper, ular kalau kita ini ular kerincing atau ular drake misalnya, itu buta itu ular, buta ular itu. Tapi ular tes yang ular semacam ini mempunyai pit apa lubang di dekat hidungnya dua, itu untuk mensensor. Jadi di situ dia memandang, mensensor dari apa, dari lidahnya, menjulur, kemudian menginformasikan kepada bagian kepalanya untuk menggambarkan siapa di hadapan. Bukan dengan mata dia melihat itu. Makanya kita melihat mata ular viper itu enggak bergerak. Udah gitu aja, tajam gitu apa namanya, serem gitu. Nah, sekarang bagaimana kok dia tuh bisa dapat rezeki gitu? Bisa mengambil tikus, maksudnya bisa menyergap tikus dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada mobil, bahkan lebih cepat dari kereta. Kalau dihitung, cepat sekali. Sekarang siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki pada binatang yang mana binatang itu tidak apa? Tidak sholat, tidak zikir, bahkan tidak tertaklif, tidak terbebani apapun, lebih-lebih manusia yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya itu jauh lebih banyak lagi dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Lebih-lebih orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Bahkan orang yang kufur terhadap Allah itu pun tetap diberi rezeki, bayangkan. Saking Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, itu untuk dunia. Kemudian nanti di akhiratnya menjadi Maliki yaumiddin, nanti diputuskan, dihakimi, kamu berbuat apa dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Kemudian manzilah yang ketiga adalah manzilah asyukur. Syukur pakai S-Y, bukan set S, syukur. Syukur ini lebih tinggi daripada ridho, terlebih sekadar sabar. Sabar itu wajib, ridho itu mustahab, syukur itu mustahab yang tertinggi. Ya. Syukur maksudnya di sini adalah syukur terhadap musibah ya. Bukan syukur perumumannya. Kalau syukur itu wajib asalnya. Syukur terhadap misalnya antum memberi anda uang 10 juta misalnya atau 2 juta. Nah, itu syukur, anda bersyukur. Nah, itu wajib itu saja. Masa antum ngasih 2 juta kemudian anda 2 juta doang. Nah, itu enggak bersyukur kan? Tapi yang wajib itu bersyukur. Nah, oke. Jadi ini syukur terhadap musibah. Bukan hanya syukurin gue. Enggak gitu, tapi syukur di sini apa? Dia bersyukur dengan adanya musibah ini pasti ada kebaikan dengannya. Jadi syukur itu di atas ridho. Yaitu stepnya pertama dia sabar, kemudian dia mentadaburi, kemudian dia ridho pada takdir ini, kemudian dia semakin mentadabur dan semakin memahami apa yang Allah kehendaki, dia pun bersyukur. Dan bersyukur itu ketika apa? Ketika dia masih dalam keadaan termusibahkan. Ya, bukan setelah datang efeknya dan sebagainya. Belum, bukan itu. Tapi ketika masih dalam ujian. Bukankah kita pernah misalnya melihat di satu acara Ma'al Quran itu karena Syekh Fahad Al-Kandari itu, ada seorang yang buta, tunanetra. Kemudian apa? Dia anak-anak itu anak muda. Masya Allah anak muda dan hafiz Al-Quran walhamdulillahirrahmanirrahim. Hafal Quran. Ketika ditanya sama Syekh, itu mata kamu seperti itu, dengan bahasa Arab misalnya, mata kamu itu seperti itu, Apakah kamu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menyembuhkan mata kamu supaya bisa melihat? Apa jawabannya? Tidak. Saya ingin tetap mata saya seperti ini. Kenapa? Ya, saya ingin mata saya terjaga dari dosa-dosa. Masya Allah, langsung menangis Syekh. Karena ketika ditimpa musibah nutuna netra gitu, matanya terhindar dari dosa-dosa. Dan ketika orang misalnya, kita misalnya tiba-tiba dijangkiti kebutaan dan permanen misalnya, alhamdulillah. Kemudian sabar kita, ya Allah. Sabar karena apa? Hal-hal yang kita nikmati sebelumnya itu tidak lagi dan tidak akan pernah lagi kita lihat. Nah, kita sabar. Kemudian kita berpikir sedikit, kita meridhoi kehilangan kita terhadap pandangan. Setelah itu kita mulai mentadaburi, ternyata kita bersyukur. Karena apa? Ada hikmah yang dibalik itu bahwasanya ternyata dengan kehilangan pandangan tersebut, saya telah kehilangan hal-hal buruk yang dulu seringkali saya lakukan. Bisa saya seperti itu. Maka saya pun ridho dan juga bersyukur dengan adanya takdir Allah seperti ini. Misalnya seperti itu. Tapi kita tentu tidak menginginkan diri kita kelezatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita terkurangi, tidak. Tapi kita inginkan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang Dia nikmati kepada kita. Dia berikan kita kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzi." Barang siapa yang diberikan kepadanya suatu perbuatan baik, maka hendaklah dia membalasnya. "Fa in lam yajid ma yajzi bihi falyathni." Barang siapa yang dia belum mendapatkan sesuatu untuk dibalas dengannya, maka hendaklah dia memujinya. Memuji itu enggak semuanya haram, enggak. Ada memuji yang memang layaknya untuk diterpa debu muka pemujinya. Ketika apa? Ketika pemujinya itu memuji untuk tajamul, basa-basi, atau memuji yang memuji menyebabkan ujubnya orang yang dipuji, itu boleh. Atau memuji yang palsu, tidak pada hakikatnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya memuji karena kebaikan atau membalas kebaikan, maka itu dianjurkan. Dianjurkan. Tapi jika pujian itu ditakutkan menyebabkan ujubnya orang yang berbuat baik itu, maka lebih baik dengan cara lain, jangan memujinya. Atau pujilah seseorang di alam gaibnya. Maksudnya bukan pada jin korinnya, bukan. Pujilah seseorang dalam ketidaktahuannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ikhlasnya, tulusnya pujian seseorang kepada rekan atau sahabat atau saudara. Ya. Kalau misalnya antum ingin melepaskan hasad dalam diri kita, kita semua, kita melepaskan hasad dalam diri kita, itu salah satu caranya adalah kita memuji orang yang kita hasadi tanpa di depan dia. Ya. Masya Allah, kita puji dia tanpa di hadapan dia. Insya Allah itu akan lebih menyembuhkan hasad. Karena hasad itu, walaupun hasad itu ada juga yang dianjurkan, yaitu tentang Al-Quran dan amalan-amalan soleh seperti sedekah, tetapi hasad itu bisa menimbulkan hikut, yaitu dengki, ditakutkan. Maka kalau misalnya kita merasa hasad yang negatif kepada seorang teman atau lainnya, janganlah, atau salah satu cara atau cara terbaik untuk menanggulanginya atau menetralisirnya adalah kita memuji orang yang kita hasadi tersebut tanpa sepengetahuan dia. Misalnya anda hasad kepada Hafiz, kemudian anda menceritakan kebaikan-kebaikan Hafiz dan memujinya di hadapan Edo Kurnia misalnya. Ah, walaupun Edo Kurnia kemudian mengingkarinya, enggak, kamu bohong. Ya. Dan itu kemudian akan apa? Menetralisir perasaan hasad dalam diri kita. Itu bukan hasadnya, perasaan benci apapun, benci misalnya. Anda benci dengan Salman, enggak suka karena dia agak sipit misalnya. Kemudian anak pada Glory Suseno, anak puji dia, luar biasa, dia bagus sekali orangnya, puji dengan ketulusan. Nah, itu jadi kebencian itu semakin mengikis, gitu, ya. Nah, jadi boleh kita memuji orang yang memberi kebaikan kepada kita. Fa'innahu idza athna 'alaihi faqad syakara. Maka sesungguhnya dia jika memuji orang yang berbuat baik itu, maka dia telah berbuat syukur padanya. Ya Allah Hafiz, makasih Hafiz, kamu baik sekali gitu. Yang ngomong itu perempuan ya. Akhwat. Wah, ada sesuatu berarti. Ada apa di balik apa ya? Salam, masya Allah, salam, kamu baik sekali, kamu lucu deh gitu. Nah, kalau yang seperti itu konteksnya beda itu, ada sesuatu ya. Tapi kalau misalnya, masya Allah Zulkifli, masya Allah Anas, senang banget antum bermurah hati ngasih anak HP misalnya, ngasih anak ini gitu, masya Allah antum baik sekali, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya. Wa in katamahu faqad kafarahu, dan jika dia katamahu itu menyembunyikan rasa syukur, enggak mensyukurinya. Dikasih kemudian enggak ada efek. Ini Mas 2 juta buat antum. Oh, 2 juta. Oke. Okay. Kemudian besok tanya lagi. Kemarin segitu doang, enggak ada lagi. Nah, ini berarti kufur ini kan? Nah, dia mengkitman itu menyembunyikan rasa syukur, gak ada rasa syukur yang sama sekali. Maka dia telah kufur nikmat. Wa man tahalla bima lam yu'ta kana kalabisi thauba zurim. Barang siapa yang dia berhias dengan apa yang dia tidak miliki, atau dia berhias dengan apa yang dia tidak diberi dengannya, maka itu seperti mengenakan pakaian palsu. Pakaian palsu, misalnya pakaian palsu kelihatannya bermerek apa gitu kan, bermerek terkenal, padahal ada tahrif di dalam mereknya. Merek ini kemudian dihapus, huruf I-nya diganti A, jadi mirip tapi nyelambangnya. Nah itu palsu itu. Nah, orang yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak punya itu seperti berhias dengan pakaian palsu. Atau misalnya gambaran gini, kita pernah melihat beberapa anak-anak muda, ya SMA terutama SMP yang gaul-gaul gitu. Nah, yang seperti itu mereka mempunyai apa? Misalnya cincin, gelang, kemudian pakaian yang gaul. Nah, ternyata minjem. Tapi kemudian stylenya di kemudian masuk. Jalannya kayak gini-gini, muter-muter kayak bolo-bolo itu. Gaul sekali. Tapi style tersebut, dia semuanya minjem, bukan punya dirinya, minjem sama orang. Seorang misalnya sedang magang menjadi ustaz misalnya, kemudian pakai peci, minjem sama temen, pakai baju koko, minjem juga sama temen, celana cingkrang juga minjem sama temen yang beraliran itu. Nah, kemudian bahkan sampai jenggot pun dipasukkan dan seterusnya. Ini seperti apa? Ini palsu semua. Kemudian ketika dia show up di depan manusia, orang-orang kan mengira wah ini ustaz dan sebagainya. Ternyata dia tidak, semuanya minjem. Semuanya serba minjem. Kalau misalnya pemiliknya membutuhkan semua itu, dia akan telanjang. Ya enggak? Orang yang minjem itu, kalau pemiliknya ingin barang ini kembalikan, dia akan enggak punya apa-apa. Nah, betapa adanya orang yang stylenya bagus-bagus tapi ternyata minjem. Sebagaimana kalau misalnya kita ke mall-mall, kelihatan banyak sekali orang kaya, tapi ternyata mereka imma dari hasil riba banyaknya, atau mereka ngutang kredit. Nah, bukankah yang namanya orang yang punya hutang itu sama dengan orang yang miskin? Bahkan orang yang miskin kecukupan, tidak punya hutang, itu lebih kaya daripada orang kaya yang punya banyak hutang, ya kan? Karena apa? Punya banyak pikiran berarti. Nah, sementara di mall-mall itu banyak yang belanja ya. Kita lihat perempuan ibu-ibu tuh ramah. Kalau udah belanja, masya Allah, nggak mikir. Ambil sana, ambil sini, soalnya keraknya mungkin kalau bisa dimasukin karena kayak keranjang itunya. Ambil enak, ngambilnya tuh enak gitu. Suaminya tuh empet-empetan di belakang. Aduh ini, istri gue kayak gini banget nih, habis gue kayak gini. Taruh. Ntar bawa, belum anak yang kecil, minta ini mah, enggak boleh. Tapi giliran ibunya, wah ambil. Itu kan banyak perempuan kayak gitu. Karena asal perempuan seperti itu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak seperti itu. Enggak sesadis itu. Jadi ketika belanja, itu memang apa? ketika belanjanya ke perempuan, ya memang beda. Kemudian yang terjadi pada detak jantungnya itu beda dengan laki-laki ketika melihat barang-barang biasa laki-laki. Perempuan ketika melihat barang itu menjadi liar, beringas, dan nggak kenal, nggak main, nggak pandang bulu, karena memang barangnya tidak berbulu ketika itu, nggak pandang bulu. Yang penting ambil semuanya, urusan duit nanti ya, banyak kok duitnya. Nah, suaminya cuma diem aja. Paling suami beli apa? Beli kerokan kumis, sudah itu aja. Jalan, ya. Kemudian main banyak-banyakan. Ya. Itu kelihatan di mall-mall itu. Wah, wow, bawa keranjang yang geser itu apa sih namanya? Trolley. Hah? Trolley. Trolley. Iya, yeah. Whatever it is, trolley, jalan. Penuh. Bahkan sampai anaknya pun pengen dibeli. Anaknya ditaruh di dalam itu. Jalan, ya kan? Kemudian yang lain, Pak ada melihatnya, wah banyakkan gua dong. Itu kelihatan dari tingkahnya itu. Sementara suaminya itulah dia yang gitu sabar-sabarin. Nah, suaminya gak ridho, cuman mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Suami itu seringkali laki-laki itu tunduk karena perempuan. Nah, hidup dan matinya itu nanti demi perempuan jadinya. Untuk menyenangkan perempuan gitu. Makanya jadilah perempuan kalian, antum, jadilah perempuan, kalian semua yang akhwat yang di bawah yang mendengarkan, jadilah perempuan yang tidak seperti itu. Kasihan suaminya, capek banting tulang kan, tulang sendiri banting-banting, kemudian pulang capek dipijitin yang bisik dan sebagainya, ternyata uangnya diambil buat ini itu, buat susu, buat ini, padahal nanti ujung-ujungnya untuk apa? Ujung-ujungnya menjadi pemenuh apa? Pemenuh septic tank dan seterusnya. Iya, jujur gitu. Kepuasan apa lagi dicari? Kecuali misalnya perhiasan. Perhiasan pun baiknya perempuan seadanya. Ya memang fitrahnya perempuan namanya perhiasan. Perempuan ingin berhias. Tapi ingatlah, semakin banyak orang berhias atau semakin memperkaya perhiasan yang bersifat duniawi, itu menunjukkan semakin kurangnya dia. Iya kan? Atau kenapa lihat banyak orang negro? Mereka banyak sekali, keren-keren, pakai rambutnya di seperti hip hop itu. Ya, kalian tuh melihat orang yang white man putih kulitnya biasa, tapi melihat orang yang kulit hitam, wow, cakep-cakep tuh. Kenapa? Karena kekurangan, dia merasa kurang. Ya, nah, ketika seseorang lama berdandan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia merasa dirinya banyak kekurangan, ya enggak? Dan ini kekurangan fisik. Kekurangan fisik itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan misalnya jerawatan banyak, kepikiran seumur-umur. Bagaimana cara menghilangkannya? Gak bisa dikerok, gak bisa. Diapain gak bisa kan? Bingung, dipikirin tambah jerawatnya. Dipikirin tambah jerawatnya. Coba kalau misalnya santai dulu, kemudian cobalah dengan obat-obatan biasa dulu. Nyantai, jangan berlebihan untuk menghiasi diri. Ya. Dan perhiasan itu juga bukan untuk selain istri, bukan. Kalau misalnya bukan untuk selain istri, berarti ngapain? Bukankah itu sama? Kalau misalnya untuk selain suami, misalnya perhiasannya untuk selain suami, berarti apa bedanya dengan pelajaran? Saya pernah dipesankan oleh temen. Temennya udah menikah. Carilah zauja, ya, ini pesan tapi belum tentu Allah alam saya tunaikan apa enggak. Tapi yang penting ini pesan juga buat antum dari teman anak yang belum menikah atau yang mau menambah atau apa enggak. Nah, antum diam, antum belum satu pun. Carilah pasangan yang solehah itu intinya, yang baik solehah, nurut, enggak mesti cantik. Kenapa? Karena wanita yang solehah dan nurut itu nanti kebahagiaannya untuk suaminya. Tetapi kalau misalnya, walaupun dia tidak cantik, tetapi misalnya wanita itu cantik, namun tidak soleha, tidak penurut, itu kebahagiaannya buat tetangganya, buat tetangganya, atau buat orang lainnya. Bukan buat suaminya kebahagiaannya. Ada kan, perempuan ketika keluar, masya Allah, dandannya luar biasa, magic baby new semua di. Ada merah-merah di pipi, udah kayak dakocan dan semacamnya itu. Kemudian udah kayak hitam di alisnya, dihitemin, udah kayak seton erogin. Keluar, dandangnya, terus parfumnya, masya Allah, bedaknya tebel. dengan baju yang gemerlap. Itu ketika keluar, luar biasa, semuanya mahal. Itu hasil duit dari mana? Dari suaminya. Jadi suaminya itu seperti babunya, dan istrinya seperti ratunya. Kemudian apa? Istrinya menjulurkan keindahannya di depan manusia semuanya. Itu gila itu, yang seperti itu. Nah, gila seperti itu. Nah, kemudian ketika masuk rumah jadi kecoa, jelek, buruk, bau. Tapi ketika keluar, masya Allah, ini munafik perempuan seperti ini. Ya. Nah, jadi perempuan yang solehah dan taat pada suami, dan suami pun begitu. Ketika berpuasa jangan zolim, jangan zolim. Ya. Ini kita dianggap ya, nggak perlu juga mengatur seperti ini. Antum alamum ini lebih tahu daripada anak, insya Allah. Kemudian ada hadis lain tentang syukur. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka dia pasti tidak mensyukuri hal yang banyak. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada anak manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu dua statement dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lanjutannya. Tapi nazamnya bagus. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia pasti tidak mensyukuri yang banyak. Sedikit enggak disyukuri, maka banyak pun dia tidak akan mensyukurinya. Kemudian man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, bersyukur tidak bersyukur terhadap manusia, maka dia tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berihsan. Seorang yang berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat ihsan kepadanya. Kemudian masih terus, wa tahaddutsu bi ni'matillah syukrun. Dan menceritakan tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah syukur. Adalah syukur. Di antaranya misalnya antum mempunyai teman non muslim atau kafir atau musyrik atau ateis atau munafik dan semacamnya. Kemudian antum katakan, "Wallah, anda merasa damai hidup anda dengan Islam." Untuk apa? Supaya dia tuh makin jealous terhadap kedamaian yang antum punya. Ih, sombong banget sih kamu gitu. Lihat, bayangkan anda sholat 5 waktu, bangun pagi hari di saat kerbau-kerbau itu sedang tidur. Ya, alhamdulillah sholat, anda udah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, udah berdoa, udah berzikir, udah bermunajat, udah menitiskan air mata dan seterusnya, Boleh enggak kita cerita gitu? Boleh. Ketika maslahatnya lebih baik. Kemudian pagi-pagi anda mandi, terus masuk WC zikir, keluar WC zikir dan seterusnya. Diceritakan saya, sehingga orang-orang yang itu, ini orang banyak banget ya kelihatannya, terus gue ngapain gitu kan, cemburu dia, ini orang banyak peraturan yang ada rasa cemburunya. Nah, berkata seperti itu, menceritakan seperti itu adalah tahadduts bi ni'matillah, salah satu bentuk menceritakan kenikmatan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yaitu kenikmatan dari Rabbmu itu hadits, yaitu ceritakanlah. Tapi ceritakan tentu ada menimbang maslahat dan mudharatnya. Jangan sampai kita menceritakan pada orang yang salah. Misalnya kita menceritakan pada orang yang ternyata dia itu punya dendam atau dengki atau hasad atau iri atau benci kepada kita. Karena terlihat dari matanya. Kadang. Kita ceritakan kepada matanya, masya Allah, tadi anak harus habis dikasih oleh hafiz 2 juta rupiah. Sementara ternyata orang yang kita ceritakan itu sedang punya hutang 2 juta rupiah. Benci dia bertambah. Nah, jangan, jadi mungkin pikirkan dulu kepada siapa kita menceritakan. Tapi jika cerita itu membuahkan faedah kepada kaum muslimin, ceritakan. Misalnya ada ibrah di sini. Kita akan insya Allah pada tanggal 1 Desember akan menyelenggarakan kajian tafsir Qurtubi secara talaqqi atau secara online dengan live streaming YouTube. Nah, di itu hanya berapa orang lah talaqqi. Tapi yang online versinya banyak. Di antara yang mendaftar dan memesan kitab cetak itu ada seorang lagi-lagi beliau, seorang tunanetra. Kemudian Terus bagaimana cara dia membaca kitab? Dia ternyata meminta kepada keluarganya untuk membacakan untuknya sembari mendengarkan kajian kita insya Allah. Itu seorang tunanetra. Ini di sini menceritakan kenikmatan yang telah hilang itu. Itu ternyata ada hikmahnya, mewariskan kenikmatan berikutnya itu apa? Rohbah, hasrat untuk menuntut ilmu. Yang mana kenikmatan hasrat untuk menuntut ilmu itu tidak semua orang mendapatkannya. Memang banyak orang yang ikut kajian, tetapi tidak semuanya itu punya hasrat untuk menuntut ilmu. Enggak semuanya. Makanya hasrat itu adalah modal pertama untuk siap menerima ilmu. Banyak orang yang keluar kajian itu tidak ada, enggak ada faedahnya bagi dia. Enggak menambah keimanan, enggak menambah perbedaan ilmu, enggak menambah apapun. Kenapa? Karena dia tidak punya hasrat sebelumnya. Sehingga apa? Dia ada firewall di antara dirinya dengan pemateri dan semacamnya. Enggak nembus karena enggak hasrat, enggak membuka diri. Nah, tetapi jika orang sudah membuka diri, ya, kemudian dia berazam, kemudian bertawakal kepada Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu baginya, membukakan yang lebih dari. Makanya ketika adalah seseorang dalam upaya pencarian harta misalnya untuk menghalalkan manusia, bukan menghalalkan daging manusia, bukan. Nah, itu berazamlah untuknya sebagai ibadah dan tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan. Pasti itu, pasti yakin itu. Itu bagi yang belum mendapatkan. Bagi yang sudah punya istri misalnya, tetap akan ada. Selama memang dia jujur, enggak banyak ada suami. Nauzubillah, ada suami yang ketika masih di hadapan calon mertua luar biasa. Insyaallah saya akan begini, planning saya begini. Ternyata omong doang. Ketika sudah menikah ternyata nampak sudah hakikatnya, kelihatan malasnya, enggak mau kerja. Yang kerja istrinya. Nah, ada yang seperti itu, ada. Nah, kemudian tidak terbuka dirinya untuk rezeki. Enggak mencari rezeki. Sehingga enggak bakal dapat. Makanya kadang kita merasa kalau sudah putus asa itu enggak bakal dapat apa-apa. Ya enggak? Udah putus asa, saya enggak bakal bisa saya. Udah enggak bisa selamanya. Seterusnya enggak bisa. Tapi ketika kita jujur, insya Allah saya bisa, berazam, tawakal, bismillah. Dan itu, yakin dan cepat atau lambat, yakinlah cepat insya Allah. Yakinlah cepatnya. Nah, itu menceritakan kenikmatan Allah. Tadi seorang tunanetra yang berazam untuk belajar walaupun kondisinya seperti itu. Itu bayangkan dengan kita. Ya. Andai misalnya satu mata aja kita kehilangan, kita gak tentu gak mau. Dan mungkin satu mata hilangan kita akan berlutut, aduh aku anak gak bisa kajian ini karena matanya hilang satu, atau anak gak bisa melihat satunya lagi. Akan berlutut, kita cari uzur untuk apa? Untuk tidak menuntut ilmu atau untuk menjarangkan diri menuntut ilmu. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang Allah bukakan kalbunya untuk ilmu, itu beda kita. Kita beda sekali jauh dari mereka. Kita diberikan telinga, kita diberikan telinga. Sekarang kajian-kajian itu banyak direkam, baik yang Arabik, English, atau Indonesia. Nah, tapi kita gak pernah sempat untuk itu. MP3 Al-Quran banyak sekali berhamburan. Ternyata kita tidak sempat untuk itu. Kemudian mata kita, membaca Al-Quran, ternyata kita jarang menyempatkan diri untuk itu. Kemudian lisan kita untuk berzikir, untuk mendakwakan orang lain dan sebagainya, ternyata kita tidak punya banyak kesempatan untuk itu. Nah, sekarang berarti berapa persen kesempatan kita untuk dunia, kemudian untuk yang semacam ini, sedikit, bandingannya sedikit. Kemudian kita akan meminta uzur. Kepada siapa kita meminta uzur? Kepada Allah atau kepada orang-orang yang sudah pintar ngaji sehingga, wah anak mau sibuk nih, jadi emang wajar lah, meminta uzur. Tapi kadang orang yang mal palsu dalam meminta uzur itu ketahuan, kelihatan dengan orang yang memang benar-benar sungguh-sungguh dia tidak punya waktu. Tapi sebenarnya kita semua punya waktu, cuman kita saja menyia-nyiakan banyak waktu. Oleh karena itu ya muhasabah di sini perlu, karena di zaman ini hujjah itu banyak tertegakkan atas kita. ya kan? Kita punya HP, punya komputer, punya laptop, punya segalanya, mau ngapain gampang, motor ada. Bayangkan cuma bandingkan dengan nenek moyang kita dulu, nggak ada apa-apanya mereka. Dengan kenikmatan sekarang yang penuh dan serba gratis dan indah semuanya, ditakutkan setiap kenikmatan itu akan dipertanyakan, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk ilmu dan amal yang soleh? Itu dipertanyakan nanti. Nah, sekarang apa jawaban kita? Ya Allah, saya sibuk ketika itu. Baik. Sibuk untuk apa? Untuk dunia. Apakah yang diminta oleh kalian untuk dunia? Apakah kita meminta kalian untuk merengkuh dunia? Enggak. Nah, itu akan menjadi sangkalan nanti. Sehingga apa jawaban kita kemudian? Enggak ada kita bisa menjawab. Dan kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun berdusta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendustakan kita, dan itu lebih memalukan nantinya. Karena apa? Disaksikan oleh banyak manusia, jin, makhluk. Maka sebelum kedustaan kita semua terkuak, lebih baik kita tutup kedustaan itu sekarang dengan tidak berdusta, yaitu beramal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah berazam, niat kuat, maka tawakkallah pada Allah. Serahkan kepada Allah sambil berikhtiar berusaha. Jangan memalsukan hujjah, jangan memalsukan alasan. Karena kepalsuan alasan itu kelak akan dibongkar dan diketahui sebenarnya seperti apa. Ya, sebenarnya seperti apa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, watarkuhu kufur, diteruskan tadi, bahwa saya meninggalkan menceritakan tentang kenikmatan Allah itu adalah kufur. Kufur asghar maksudnya. Wal jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Dan jamaah, berjamaah, berkumpul itu adalah rahmah. Seperti ini, kita berkumpul seperti ini rahmah, bukan? Rahmah. Bahkan ketika misalnya kita berkumpul demi ilmu, bukan di masjid, melainkan di tempat lain, selama bukan di tempat-tempat yang berkalutan dengan kesyirikan, misalnya kuburan keramat atau apa, bukan, tapi di tempat-tempat yang biasa, kita berbicara tentang ilmu, tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Mu'adz meminta para sahabat, hayya bina nu'minu sa'ah, ayo mari gini kita beriman sejam. Yaitu apa? Ya, kita merecharge. Kita merecharge iman kita sejam, menambahkan iman kita. Maka itu semua adalah rahmat, akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal furqatu 'adzab, dan perpecahan itu adalah azab, lawan dari perkumpulan, persatuan. Ya. Makanya beda antara didikan orang yang hanya membaca kitab dengan orang yang sering ke majelis. Beda. Ada orang baca kitab terus tapi enggak pernah ke majelis. Itu nanti dia enggak bisa dia enggak paham bagaimana caranya menuturkan kajian di depan manusia. Tapi bisa menulis, kemungkinan bisa. Nah, ada juga orang yang menuntut ilmu hanya di internet, kemudian tidak mau ke majelis. Dia tidak mendapatkan berkah majelis, dia enggak mendapatkan berkah majelis. Dan perhatikan banyaknya orang-orang, ya, banyaknya manusia atau rekan-rekan kita yang konsentrasi di internet mencari ilmunya hanya di internet, kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang macam-macam. Itu jangan dianggap bahwasanya itu akan memperluas cakrawala dia dan membuat dia insaf atau membuat dia adil. Enggak. Ada seperti itu. Kayak itu semua didiskusiin, ya. Diambil semua pendapat, masya Allah, udah kayak ulama bisa mentarjih bisa ini. Diambil semua pendapat, tapi belajar di internet. Dan yang diambil adalah pendapat-pendapat para ikhwan di internet. Maksudnya di sini tidak pernah menelaah kitab secara langsung, secara rutin, tapi tiap hari menelaah status-status Facebooker, bukan acara TV, Facebooker, orang Facebook atau Twitter, atau apalah sekarang itu ada apa-apa itu, Instagram itu apa, Instagram untuk apa dia Instagram? Foto-foto doang, hah? Foto-foto doang itu isinya, nggak ada ilmunya sama sekali, nggak ada, hah? Itu aja buat narsis-narsis itu ya. Ya, Instagram itu. Berarti itu gelar ini. Berarti Facebook dan Twitter misalnya. Tapi Facebook lebih khusus lagi. Ngambil dari situ semua pendapat apa? di apanya dibandingkan dengan kitabullah, dengan kitab Sahih Bukhari, dengan kitab-kitab ulama, itu lebih sering dengan matan-matan di Facebook, dengan perawi-perawi yang bukan majhul lagi tapi juhala rata-rata. Nah kemudian dia ambil pendapat, disimak, dipelajari, ditelaah, apa kayak gini gitu kan? Kalau misalnya memang itu benar perkataannya, alhamdulillah. Tetapi masalahnya di sini kan di Facebook itu campur baur. Kita tidak bisa secara mutlak kita mengkosongkan diri untuk menuntut ilmu di Facebook, itu nggak mungkin. Itu stupidity, itu kebodohan tersendiri, kebodohan manhaj yang akan membuat dia menyimpang dan akan membuat dia gila tentang ilmu, namanya nggak tahu dia tentang ilmu. Sehingga ketika disuruh menjelaskan di dunia nyata, dia nggak bisa apa-apa. Itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi ikhwan atau akhwat yang konsentrasinya di dunia maya, chattingan, maksudnya alhamdulillah chattingan ilmu bagus, tetapi tetap yang namanya tradisi thalabul ilm itu ke majlis. Ini bahwasanya Rasulullah pun pernah diminta oleh para sahabiat untuk bermajlis dengan mereka, maksudnya mengajari mereka talaqi, maksudnya langsung dan minimal antum mendapatkan berkah majlis. Itu. Ketika misalnya memang ada seperti rekaman audio MP3 atau videonya dan sebagainya, itu memang sudah mewakili, bagus, alhamdulillah. Tetapi tetap itu tidak bisa mengadopsi seluruh berkah yang ada di majelis langsung. Enggak. Tetap di majelis langsung itu lebih berkah. Tapi juga sama juga jika misalnya seorang di majelis langsung dia tidak punya hasrat menuntut ilmu, tidak mau menerima ilmu, kemudian keluar res, seperti keluarnya lebih buruk dari keluarnya burung dari sangkarnya atau dari daerah kekuasaan. Karena burung keluar demi apa? Demi mencari ilmu, demi mencari makan, demi mencari manfaat. Dia keluar dari majlis, keluar dari rumah, enggak untuk apa-apa, cuman ikut-ikutan doang. Alah, misalnya ummahat, sebagian ummahat ada yang seperti itu, keluar dari rumah bukan untuk ilmu, ada yang seperti itu. Untuk apa? Kaya-kayaan, ada yang seperti itu. Ada untuk kaya-kayaan, untuk nanti memamerkan perhiasan di majelis. Walaupun majelisnya itu ditutup, akhwat aja yang lihat. Tapi nanti misalnya kerincing-kerincing ada gelangnya gitu kan. Atau hal-hal semacam itu. Itu ya kewanitaan ada semacam itu, ujub dengan perhiasan. Padahal itu uang suami juga, bukan uang dia. Nah. Tapi di sini kita lanjutkan di ada perkataan Aisyah. Dikatakan di sini wa huwa a'lam minhu thumma syukru 'alayha wa huwa a'lam min ar-ridha wa hadha inna ma yata'atta minhu idza tamakkana hubbuhu min qalbihi. Tingkatan terakhir ini yaitu apa? Syukur hanya dapat diraih oleh seorang hamba apabila hatinya benar-benar telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alima husna ikhtiyarihi lahu wa birrahu bihi. Ia meyakini kebaikan pilihan Allah baginya, meyakini kebajikan Allah terhadapnya, mengetahui kelembutan Allah terhadapnya. Wa lutfihi bihi wa ihsanahu wa lutfahu bihi wa ihsanahu ilaihi bil musibah. Dan meyakini adanya kebaikan Allah di dalam musibahnya. Wa in kariha musibah. Meskipun pada dasarnya orang itu tidak menyukai musibah. Siapa sih yang menyukai musibah? Enggak ada yang menyukai musibah. Seperti kemarin misalnya musibah Ciliwung dan semacamnya, hujan deras tiba-tiba, siapa yang menyukai itu? Gak ada yang menyukai itu. Tapi anehnya, sebagian orang sholat tidak, ibadah tidak, ya. Kemudian ketika ditimpa musibah mengatakan, oh ini ujian buat kita. Ujian apa? Kelulusan. Ujian apa itu musibah buatnya? Itu fitnah buatnya. Dalam artian fitnah ini keburukan buat dia, balasan buat dia. Ya benar, ujian. Tapi sekarang oke lah, baik itu ujian. Kemudian apa yang mereka balas? Tetap tidak sholat, tetap tidak ibadah. Maka ini mereka tidak lulus dari ujian itu. Dan kemudian akan mendapatkan ujian berikutnya. Masih ingat kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa hum 'adzabun alim. Itu Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan telinga, ya. Kenapa? Karena terus-menerus seperti itu mengingkari. Begitu juga dengan orang-orang yang tipenya seperti itu, yaitu yang mereka tidak ibadah, sudah Allah peringatkan tidak ibadah. Kalau Allah peringatkan lagi tidak ibadah, maka nanti apa hukuman terakhirnya? Allah mengunci itu semua pintu hati mereka sehingga tidak lagi menerima apapun dari hidayah. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti itu, seluruh manusia dan jin dan malaikat berkumpul pun untuk memberi hidayah padanya, itu kalau Allah sudah menguji tidak akan bisa terbuka. Na'udzubillah. Makanya kalau misalnya kita ada suatu hal, kufuran, kufur aswar atau apa ya, suatu yang buruk, kalau diteruskan gitu, sampai dia menjadi tradisi, sampai dia menjadi tabiat dan cetakan dan tidak bisa lagi berubah. Na'udzubillah. Tidak bisa lagi berubah. Ini adalah pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika diminta untuk menjadi mentor bagi adik-adik kita? Ini pertanyaan kemarin bukan? Pertanyaan kemarin? Oh iya, bukan. Apakah cara berbakti kepada ibu bapak yang sebenarnya menurut Islam itu berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya dan berlemah lembut kepadanya, mendoakannya baik di masa hayatnya atau di masa wafatnya? Apakah harus untuk seorang anak berkarir atau berjawatan tinggi agar bisa berbakti? Itu bisa. Kalau misalnya orang tuanya memang menginginkan seperti itu. Tetapi di sini dilihat dia laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya perempuan itu tidak harus berjabatan tinggi. Karena akan mendapatkan, nanti akan mengundang fitnah kalau berjabatan tinggi perempuan itu. Perempuan itu rentan dengan kesombongan kalau misalnya nanti dia punya jabatan tinggi dibandingkan laki-laki. Akan lebih sombong daripada suaminya. Maksudnya merasa melebihi suaminya. Karena kan kita tahu bahwasanya jika penghasilan istri itu lebih besar dari suaminya, maka orang pertama yang mudah vulnerable, mudah pecah kalbunya, mudah atau sensi, cepat sensi itu suaminya. Ya, kalau misalnya istri dan suami sama-sama bekerja nih, ternyata istrinya itu lebih besar gaji dibandingkan suaminya, maka suami itu akan sensian. Karena apa? Di sini kelelakiannya itu benar-benar terendahkan, dan itu wajar. Karena sifat lelaki itu lebih ingin menguasai dibandingkan yang perempuan. Tetapi ketika perempuan tersebut sudah menyaingi laki-laki dan menguasai bahkan, oh itu madorotnya besar. Makanya itu perempuan jangan sampai menjadi pemimpin. Madorotnya besar itu. Dan perempuan jangan sampai disetarakan dengan laki-laki. Karena apa? Madorotnya besar. Pertama, laki-laki akan menjadi pencemburu dan akan berbalik seperti wanita dengan kelemahnya. Kemudian yang perempuan dengan kelemah lembutannya itu justru menjadi berkuasa, dan itu nanti perasaan lainnya. Dan banyak akan kezaliman terjadi kalau pasangannya. Makanya dalam hukum talak, perempuan permintaan apa tolak perempuan itu tidak dianggap. Ya harus. Aku menolak kamu 3 kali, tetap enggak tertolak, ya kan? Kalau perempuan, karena apa? Perempuan seringkali lepas lidahnya. Berbeda dengan laki-laki, masih mikir dikit. Wah, ini kok misalnya saya tolak, nih anak-anaknya gimana nanti? Dan seterusnya, masih mikir gitu. Tapi kalau perempuan seringkali keceplosan, kemudian minta maaf. Suaminya maafkan dan sebagainya. Besoknya gitu lagi, minta maaf, gitu lagi, minta tolak lagi, minta maaf, tolak lagi, tolak. Lama-lama ditolak beneran itu sama suaminya. Tidak harus berkarir atau berjabatan tinggi, terutama untuk yang perempuan. Karena perempuan nanti intinya itu kembali ke suaminya nanti kelak. Kalau yang perempuan yang akhwat, jadi kepatuhannya pertama itu ke suaminya nanti, bukan ke orang tuanya. Kalau orang tuanya menghendaki dia punya jabatan tinggi, ternyata suaminya tidak, maka yang wajib dipatuhi adalah suaminya tentu saja. Dari sisi apa? Kewajiban suami. Itu pertama. Dari sisi kedua, maslahat dan madaratnya ditinjau. Madarat berjabat tinggi untuk perempuan nanti ada banyak, besar. Bagaimana dengan berusaha sungguh-sungguh mencari, mengamalkan dan mendakwakan ilmu syar'i? Nah, itu bisa, itu adalah sebuah kebaktian kepada orang tua bahkan kepada kaum muslimin. Tapi tentu dengan pertimbangan juga untuk akhwat. Akhwat di sini enggak bisa dia berdakwah kemudian menjadi pemateri kajian. Ya, kemudian dia banyak ikhwan atau gimana, enggak mungkin seperti itu. Kecuali kalau untuk akhwat saja mungkin. Tapi akhwat itu tidak layak mentas. Akhwat itu tidak layak mentas. Sekarang kan ada juga novelis-novelis kemudian mentas akhwat. Kemudian mereka yang dijadikan ikon Islam, ikon. Ikon dakwah. Apa-apaan seperti ini? Dakwah itu bukan novel. Dan dakwah itu bukan fiksi. Maksudnya di sini, iya fiksi-fiksi novel-novel. Itu enggak ada kaitan dengan Islam. Dan itu bukanlah dasar pokok Islam dalam itu. Bisa aja orang yang jahil saja dari tentang Islam, tapi dia bisa berdakwah lewat novel, bisa mungkin nggak? Mungkin. Tetapi dia bukanlah orang dai yang disebut sebagai dai yang lain dijadikan referensi, bukan. Yang lain dijadikan referensi itu dai rabbani yang mana berilmu kemudian beramal soleh dan ilmunya itu bukan hasil fiksi. Ilmunya benar-benar hasil hafalan perkataan Allah, perkataan Rasul dan mengikuti perkataan ulama dari salaf ataupun khalaf. Termasuk juga kebaktian kepada orang tua, adalah sering membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Maka itu kelak orang tuanya insya Allah akan mendapatkan taj atau tiara atau semacam apa yang di raja-raja itu ya, mahkota dan semacamnya itu akan diberikan karena anaknya membaca Al-Quran. Ya. Jadi teruslah berbakti kepada orang tua dengan beberapa cara yang tidak diharamkan. Bebas dengan cara apapun selama tidak diharamkan. Bahkan seseorang misalnya mendedikasikan dirinya sebelum menikah misalnya untuk orang tuanya, oh itu kebaikan sekali. Dan untuk akhwat misalnya, carilah laki-laki yang sangat berbakti pada ibunya. Karena insyaallah laki-laki seperti itu laki-laki yang insyaallah berbakti kepada istrinya. Ya. Antum juga kalau misalnya antum mau nanti langgeng dengan istrinya, berbaktilah kepada ibu antum, kepada ibu antum, ya berbakti kepadanya, kepada beliau, maka itu nanti akan merasa ketika berbakti kepada ibu, ketika sudah punya istri kemudian melihat istrinya melahirkan dan seterusnya, itu kalian teringat, ini ibu saya itu seperti ini dulu. Ya, jadi berbaktilah kepada ibu, nanti dampaknya dan berkahnya diantaranya adalah insya Allah langgengnya hubungan terhadap istri, karena memahami wanita sebagai ibu nanti, ya kan? Karena memahami istri itu memahami wanita sebagai ibu. Namun memahami wanita tetangga itu beda lagi itu. Tapi pahamilah ibu sendiri dulu, kemudian pahamilah ibu anak-anak sendiri. Karena kalau misalnya seseorang memahami ibunya sendiri sebagai wanita rumah tangga, itu nanti akan memahami ibu anak-anaknya sendiri insyaallah taala. Oke, kapan maghrib? Sebentar. Ada soal atau ada yang bertanya? Hah? Yang mana? Bukannya udah ini kemarin? Ini yang sisanya ini. Ini sisanya. Bolehkah kita mengikuti mentoring padahal kita tahu sang mentor belum memahami ilmu ini? Kemarin ada? Udah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita akhiri. Kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi iklan dulu, bukan iklan, apa namanya? Iklan. Bahwasanya kita akan mengadakan qiraat tafsir Qurtubi pada 1 Desember jam 9 sampai jam 10 malam. Yang berkenan ikuti live streamingnya di YouTube, ya di Facebook saya statusnya di, nanti di update tiap malam insya Allah. Dengan adanya itu apa namanya, foto print atau foto PDF-nya, scan, kitab scan-nya dengan bahasa Arab, itu qiraah aja, membaca ada ya, itu berfaedah insya Allah. Dimulai dari tafsir surat An-Nas. Supaya apa? Supaya pada ngerti. Ya, An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu lewat aja, banyak orang tuh lewat, enggak paham dan enggak mau paham. Dan ketika diajak untuk memahaminya belum tentu mau itu untuk ikut. Makanya di sini kita mengajak antum untuk minimal mendengarkan, nggak harus sharing, nggak harus, tapi minimal mendengarkan supaya faedahnya untuk antum juga dan untuk kita semua insyaallah taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.